Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Aina sekal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini tanggal 19 tanggal 19 Rabiul Tsani atau 443 Hijriah atau tanggal 23 November 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan yang 95, bait yang ke-32 sampai 34, halaman 136. Dan sebagaimana biasanya kita mulai dengan bahasan yang berkaitan dengan matan. Yalah, Mas Korek, Om Barik. Ahmad. Agak dekat. Qanyan ala nabiyyil Mustafa alihi al-takmin rafa da'in Allah yahtasidun بها محوية فرب الأقصى بلفظ جزي وتبص بدلا بوعد جزي وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية بأني أعطي وهو بسبق حائز أفضيلا توجب آئي الله يقضي به بات وافرة في وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألق كلامنا لفظ مستقيم واسم جعل حرف واحد كلمة والقول عم بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم إذ حصل لا فعلت وأتت فيا علي ويفعلي فيا أفعلي ونوني أقبلن فعل لي سواهما الحرف أهل وفي ولم فعل مضارع يلي أم كاي شم فما ذي عالي بسم كوني فعل الأمر والأمر إن لم يكن كوني محل فيه هو اسم نحو صح فحي المراب والمبني مبني المعرض والمبني والاسم مركب ومبني شبه من الحكم كالشبه الوضعي ميت لنا والمعنى متى وفي وكانيا بات عن الفعل بلا أثر وكف طار معرب الأسماء قد سلم شبه الحرف وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث يرعنا من وكل حرف مستحق للبناء والأصل مبني أن يسكن ومنه ذو فتح وكسر وضم وضم ومنه ذو فتح وكسر وضم فأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب والرفع والنصب جعلن إعرابا من وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم فارفع بضم ونسبا فتحا وجر كسرا ذكر الله عبده وجزم بتسكين وغير غير وجزم بتسكين وغير كر نوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو ونصبنا بالألف وجرر بياء من الأصف إن ذاك ذو فتن أبانا والفم حيث نيم منه بانا أب أخ حم ذاك وهنا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه وقصرها من نقصهن أشهر شرط ذا الإعراب شرط ذا الإعراب أي يضفن لا ذاك جاء أخو أبيك ألف ارفع ثنى وكلا إذا بمضمر مضافا كلتا كذاك كذاك اثنان وثنتان وابنين وابنتين يجريان وتخلف يا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Kita ulangi lagi. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustakminin sharafa wasta'inullaha fi alfiyyah مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل bita fa'alta wa tat wa yaf'ali wan nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma alharfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yani lam ka yasham wa ma di al-af'ali bita miswasim bin nuni fi'l al-amri in amrun fuhim wal amru in lam yaqul an-nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayya hal المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشبه الولي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة علن إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بال قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أسف من ذاك دوء صحبة أبانا والفم حيث ملم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضاف ندا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمار مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف. نعم. Disitu alhamdulillah kita sudah sampai pada bait yang ke-34. Kemarin kita bahas tentang maknan. Ini tentang i'rabnya musanna. Sekarang kita membahas tentang musanna. Tentang musanna. Makanya di sini kemarin kita jelaskan tentang apa mas? Ada zauj mas. Zauj itu pasangan. Fawwa yadullu ala musanna. Ini menunjukkan pada dua. Walakinnahu bighairi ziyadatin. Tanpa ada tambahan. Yaitu ya dan nun. Tidak disebut zaujani atau zaujaini. Tapi zauj di sini pasangan sudah. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang apa? Agnan an muta'atifaini muttafaqaini lafzan wa ma'nan. Ini mencukupi dari dua ataf. Dua penyambungan. Muttafaqaini yang berkesesuaian. Cara lafad atau makna. Apa misalnya? Ya. Dan ini keluar dari definisi ini kalau apa? Kharaja bihi ma idza aghnat an muta'atifaini mukhtalifaini. Misalnya contohnya al-umuraini, al-umaraini. Fa innahuma ghairu muttafiqaini lafdan. Li'annahuma yutlaqani 'ala Abi Bakr wa Umar. Wa huma ghairu muttafiqaini lafdan. Misalnya aidan al-qamarani. Lis-syamsi wal qamar. Kadzalika la yattafiqani lafdan wa ma'nan. Ya. Jadi kalau yang diatofkan, yang disambung itu berbeda, maka itu tidak bisa menjadi musanna. Ya. Sehingga kalau umrani itu meskipun itu modelnya itu musanna, tapi dia bukan musanna. Karena tidak berkesesuaian secara lafadznya. Ya. Tidak sesuai dengan lafadznya. Ya. Dan keduanya itu dimutlakkan berlakunya untuk Abi Bakar dan Umar. Al-Umraini. Wa huma ghairu muttafaqaini. Dan tidak berkesesuaian. Secara lafadznya tidak berkesesuaian. ya, غير متفقين لفظا. ومثل أيضا contohnya yang lain adalah Qamrani. Karena Qamrani ini berlaku untuk matahari dan rembulan. Wakadzalika la yattafiqani lafdan wa ma'nan. Ini tidak berkesesuaian tentang apa mas? Secara lafaz dan maknanya. Begitu juga ma'nan. Ya. Ini misalnya mengatakan akramtu waqifaini. Aku menghormati dua orang yang waqif. Tapi waqifa ini secara maknanya beda di sini. Yang satu itu yang berdiri, al-waqifa qa'iman, yang berdiri, berhenti berdiri. Ya. Dan yang kedua yang diinginkan di sini waqafa baitahu, mewakafkan rumahnya. Yang waqif di sini beda-beda. Fahadani muttafaqani muttafiqani lafdan. Lafadznya hampir sama. Waqif-waqif semua. Tapi mukhtalifanil makna. Tapi berbeda lafad, maknanya. Fayakunu mulhaqan bil musanna. Ya, sebutannya bukan musanna tapi mulhaqan bil musanna. Terlampirnya itu seperti musanna. Paham saya misi? Terlampir seperti musanna. Terlampir dengan musanna. Walaysa musanna. Dan bukan musanna. Amma in kunta turidu bihima annahuma wafiqaini ala akdamihima fahuwa musanna. Tapi kalau yang diinginkan di situ bahwasanya berkesesuaian dengan apa yang menjadi ala akdamihima, ada kedua kakinya, maka di situ disebut musanna. Waqifaini dua-duanya memang apa mas, berdiri, orang yang berhenti, orang yang berdiri, dua-duanya seperti itu, maka itu musanna. Wa mithlu aidan, contohnya yang lain adalah al-bahraini. In kunta taqsudu bahran wa bahran, engkau inginkan di sini bahran wa bahran, laut dan laut, fa huwa musanna, maka dia musanna. Laut dan laut mas, dua yang sama. Kenapa? Lafadznya sama. Bahraini dua laut. Wa in kunta taqsudu al-balad al-ma'rufa, tapi kalau engkau inginkan al-balad al-ma'rufa, negeri yang ma'ruf, yaitu al-Bahraini, negeri Bahrain, ya. Ya dekat dengan Qatar dan di sebelah ini apa nih? Barat laut ya. Iya, barat laut. Barat lautnya Saudi, Bahrain. Wa mulhaqun bil musanna, maka sebutan di sini bukan musanna tapi mulhaqun bil musanna, ya, terlampir seolah-olah seperti musanna. Wa mithlu aidan qauluka ainani, contohnya ain, ainani. Idza qasadta al ain al basirah, kalau yang kau inginkan di situ adalah apa mas, di sini dua mata yang untuk melihat. Dan juga wal aina nabi'ah min al ardi, mata air mas, mata yang muncul dari tanah. Fa huna ittafaqa lafdhun, ini berkesesuaiannya hanya lafadznya saja, sama-sama ainan. Wa ikhtilafal makna, tapi keduanya berbeda maknanya. Fa yakunu mulhaqan lil musanna, maka ini mulhaqan bil musanna, mulhaqan bil musanna. Paham saya misi? Nah. Kemarin kita terakhir membahas tentang mulhaqan bil musanna. Kayak kalau misalnya sebutannya kaitannya mulhaq isim musanna, mulhaq bil musanna, ya, ini seperti dua kata benda yang sifatnya di situ ganda, tapi di situ beda, beda makna, beda lafadz. Sebutannya yang lainnya adalah isim tasniah majazi. Isim tasniah majazi. Ya. Atau sebutannya mulhaq bil musanna. Adalah isim yang ditasniahkan dengan alif dan nun ketika pada rafa dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Ini sudah difahami pada pembahasan kemarin. Ya. Nah. Nah, jadi ini namanya mulhaq bil musanna. Jadi mulhaq bil musanna itu bisa disebut adalah isim tasniah majazi. Ini bisa kita tulis di sini. Isim itu sering dan di sini menunjukkan ya al-mulhaq bil musanna. Fa nah. Kalau misalnya dikatakan bahwasannya tadi ada qomraini, ada umraini. Ini semuanya pendekatan tentang hal tersebut. Lanjut dulu. Tsumma dzakara al-mu'allif ma yalhaqu bil musanna. Faqala wa qila idza bimutmarin mudhafan usila. Ya. Jadi di sini kaitannya kalau bisa antum lihat. Nah. Ini tsumma dzakara al-mu'allif, kemudian mu'allif di sini menyebutkan ya, ma yalhaqu bil musanna, apa yang terjadi pada musanna, Mas? Faqala, beliau mengatakan wakila dan kila. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Ya. Kila di sini keduanya. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Jadi kalau misalnya dilihat cara ini, Mas. Apa yang menjadi pembahasan di sini? Kaitannya bahwasannya yang dibahas oleh Syekh atau ini mu'alif rahimahullah ketika membahas tentang i'rab musanna di sini, disebutkan di sini wakila. Ya, wakila. Wakila kemudian masuk ke sandingannya baitnya itu, belahnya bait idza bimutmarin mudhafan wusila. Ya. Jadi dan bila kilta itu jika disambungkan dengan dhamir idza bimutmarin مضافا وصل maka disambungkan ya disambungkan jadi kila di sini ma'tufun 'alal musanna ma'tuf 'alal musanna itu disambungkan dengan maksud apa musanna wal aslu fil 'atfi mughayirah al mughayiratu yang berubah ya asal dari ataf itu yang berubah mas idzan hiya mulhaqun bil musanna maka kilta di sini juga mulhaqun bil musanna wal makna warfa kila aidan bil alif ya bil alifi idza bimutmarin mudhafan wusila ya makanya warfa di sini warfa kila begitu juga apa bil alif kila idza bimutmarin apabila kata ganti itu ya mudhafan disandarkan wusila akan disambung maka penjelasan ya nah itu kan kilta itu kila Pak kila itu keduanya itu kan pad, awalnya kan ma'tufun 'alan musanna wal aslu fil 'atfi mughayyirah idzan hiya mulhaqun bil musanna makna farfa kila aidan bil alif itu kila ininya la-nya itu Pak kila nanti ada kilta karena ini menggabungkan dua bimutmarin, mutmar kata ganti di situ. Yang jadi kata ganti digantikan. Mudhafan. Dia sebagai mudhaf. Ya. Itu kemudian disambungkan. Takdirnya persepsi yang seharusnya apa? Idza wusila bimutmarin hala qaunihi mudhafan ila dhamirin. Nah, ini baru antum akan jadi paham ketika paham takdirnya. Jadi apa? Idza usila, apabila disambungkan bimutmarin dengan kata ganti. Hala kaunihi, kondisinya ketika itu adalah sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Ya, mudhafnya ila dhamirin. Mudhafnya kepada dhamir. Ya. Wa qaluhu usila ad-dhamiru fi qaulihi usila ya'udu ala kila. Usila kila keduanya itu disambung domir ya usila di sini ad-dhamiru fi qoulihi domirnya pada perkataan apa usila disambung ya'udu ala kila ini baliknya pada kila yakni anna kila tu'rabu i'rabal musanna kila ini di'irabkan dengan apa musanna karena apa keduanya kila bisyarti an tudhafa ila dhamirin dengan syarat apa apabila dijadikan ya disandarkan kepada dhamir ilaihima jadi dia bukan pada dua isim bukan tapi pada dhamir saja paham ilaihima ilahuma paham sampai sini Pak jadi dia ya disambungkan dengan apa Pak? Dhamir saja. Ya. Wa takunu huna mulhaqatan bil musanna. Maka di sini sebagai mulhaqatan bil musanna, lampiran untuk musanna. Jadi bukan musanna beneran. Tapi mulhaq musanna, mulhaq bil musanna itu di'irabkan masuk kepada musanna. Sama cara mengirabkannya dengan musanna. Walaupun dia bukan musanna yang pure. Dia itu musanna eto-etoan. Gampangnya seperti itu mas. Kalau antum biar mudah. Itu musanna eto-etoan. Ya. Kawi. Kawinya musanna. Itu mulhaq bil musanna. mulhaqatan bil musan. Taqulu mathalan, kau katakan contohnya misalnya, ja'ani kilahuma, telah datang kepadaku keduanya. Ya, dua-duanya. Kilahuma. Jadi kila di sini apa, Pak? Kalau misalnya antum lihat. Ya. Ini kan di sini apa? Kila. Ya, kila. Tambah huma. Sehingga apa? Jadi kila ya, huma. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu. Ya, dalam keadaan apa? Marfu. Nah, terus kayak gini. Tapi kalau ini gini, tidak ada. Kenapa, Mas? Karena dia tidak mendukung UTF-8. Codingnya di sini masih coding yang biasa. Dia belum diperuntukkan untuk multi language. Bukan UTF-8. Jadi dia masih untuk Windows saja. Kalau misalnya diginiin, kita ketahuan. Kemudian ini jadi kilahuma. Jadi ini yang disandarkan, Pak. Ini dhamirnya ini. Kilanya ini dianggapnya i'rabnya apa? Musanna. Keduanya kepada huma, kilahuma. Ya, kilahuma. Nah. Paham sampai sini, Pak? Ini untuk dalam keadaan apa? Marfu. Nah, yang dalam keadaan ini dalam keadaan apa? Marfu. Nah, sekarang dalam keadaan yang Mas, yang mansub dan majrur. Ini menjadi kila tambah huma. Dalam keadaan jadi ilai hima, ilai hima. Dalam keadaan apa? Mansub. Ini juga sama. Ini dengan yang sama dalam keadaan majrur. Paham ya? Nah kan? Gak ada kan? Tim salah bim. Yang jelas antum paham itu. Antum paham seperti itu. Paham ya? Ini antum ya paham. Jelas tadi kilahuma tetap dibaca kilahuma ketika marfu dan dibaca kilaihima dan kilaihima apabila dalam keadaan mansub dan majrur. Nah, wis. Clue-nya. Jadi di sini paling gampang lagi adalah ketika ya ini Mas kilahuma kilahuma keduanya kemudian waraitu kilaihima. Itu dalam keadaan mansub. Wa maratu dikilaihima. Dan ini dalam keadaan majrur. Dan majrur. Di marartu. Ini kan marartu. Aku melewati. Aku melewati bikilaihima, dengan keduanya. Jadi kalau misalnya di sini kilahuma di sini ini pada marfu, ya kilaihima ini kepada mansub dan kilaihima di sini pada majrur. Bersama loh. Nah kalau diginiin jadinya bung. Nah. Kita lanjutkan. Paham sini? Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya, ini di surat Isra, Mas. Di ayat yang menunjukkan tentang birrul walidain, Mas. Jadi di surat Isra ayat 23 Allah Azza wa Jalla berfirman, dari awalnya adalah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian supaya kalian jangan menyembah selain dia, dan hendaknya kamu, atau di sini kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka berdua, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Ini tentang kilahuma. Au kilahuma, keduanya kilahuma. Jadi di sini syahidnya ini, Mas, kilahuma. Paham enggak sih? Ya. Kemudian fa in udhifat li ghairi dhamiri lam tulhaq bil musanna. Kalau ini di idofahkan, disandarkan kepada yang bukan dhamir, yang bukan dhamir, Mas, lam tulhaq bil musanna, maka ini tidak menjadi apa, Mas, mulhaq bil musanna, bal tu'rabu biharakatin muqaddaratin alal alif. Namun ini diirabkan dengan harakat yang di persepsi seharusnya alal alif. Fataqulu, maka engkau katakan, jaa kilar rajulaini wa ra'aitu kilar rajulaini wa marartu bi kilar rajulaini. Kila semuanya. Karena apa? Bi harakatin muqaddarah di situ. Dengan harakat yang apa, Mas? Ya. Persepsi yang seharusnya. Jadi ja'a kila rojulani. Ini kila rojulain. Karena dia apa? Tidak domir nih mas. Tidak domir, sahih. Ya, tidak domir. Harusnya domir. Jadi harusnya apa Pak Adi? Domir. Harusnya kilahuma. Tapi ketika, ya ini bukan, harusnya apa? Huma. Tapi karena bukan huma, maka ini menjadi kila rojulain. Waro'aitu kila, harusnya pakai, kalau pakai huma, kilaihima. Tapi karena dia itu rojulaini disebut, jadi apa? Kila semuanya. Wa martu bi kila rojulaini. Sama. Jadi harus syaratnya apa, Pak? Ewa. Disambung dengan dhamir. Dinisbatkan kepada dhamir. Idan kila la yumkin an takuna musanna. Maka kila ini tidak mungkin menjadi musanna. Bal hiya imma mulhaqatun bil musanna au mu'rabatun i'rab al ismil mufradi bi harakatin muqaddaratin 'ala al alif. Mithlu kila kilta. Oleh karena itu, ya ini tentang kila. Ya, kila. Bal hiya, dia itu adalah imma mulhaqatun bil musanna, mulhaq bil ismil musanna sebagai bentuk lampiran dari musanna. Au mu'rabatun, atau di i'rabkan di sini dengan i'rab harabal ismil mufrad. Dengan harokatnya muqaddaratin. Dengan persepsi yang seharusnya alal alif. Seperti tadi, kila rajulaini kila, rajulaini kila, rajulaini semua. Itu muqaddarahnya dengan alif. Wa mislu kila. Contohnya apa? Kila. Yaitu kilta. Kila dan kilta. Kila, kilta. Ingat tuh mas, cara bacanya bukan kilta saja. Tapi kilta. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kilta jannataini atat ukulaha. Walam tadlim minhu syai'a. Kiltal jannataini. Kedua. Jannatain, kebun, atat ukulaha, apa? Apa? Walam tadlim minhu syai' apa? Yang benar, Pak. Nah, jadi di situ di surat Kahfi ayat 33, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Nah, walam yunkis minhu syai'a wa syaqaqna bainahuma naharan. Nah, ini di yang jelas di sini kilta ya kuna laysat marfu'atan bil alif. Kilta ini bukan marfu'nya dengan alif, bal marfu'atun bidhommatin. Tapi marfu'ah ya rafa'nya itu dengan dhommah muqaddaratin. Dengan apa? Dhommah muqaddaratin. Dhommah yang seharusnya. Dhommah yang persepsi seharusnya. Alal alif. Muqaddaratin ala alif. Harusnya dia dhommah, tapi digantikan dengan posisinya alif. Kenapa? Jadi seolah-olah mesti seperti koser, Mas. Aba-aba-aba semua. Ya. Tapi di sini kila-kila-kila semua. Ya. Mana amin duhuriha at-ta'adur. Ya, terhalang untuk penampakannya karena ada udur. Li'annaha udhifat ila ismin dhahirin. Karena ini diidhafahkan ke isim yang dhahir. Wahuwa jannataini. Al-jannataini. Maka kiltal jannataini. Sebutannya masih kiltal jannataini. Paham sampai sini? Kilta. Makanya qauluhu kilta kadzaka. Maka kilta kadzaka. Ya. Al-musyaru ilaihi kila. Ya, al-musyaru ilaihi kila. Yani kilta. Ka kila. Maka kilta ini kedudukannya sama dengan kila. Tulhaqu bil musanna. Itu disambung dengan musanna. Idza udifat ila dhamirin. Kalau diidhofahkan, ditambahkan kepada dhamir. Dhamir itu apa, Mas? Kata ganti, ayo. Lakin kila limudakar. Kila itu untuk mudakar. Dan kilta ini untuk musanna. Mu'annas, afan. Ya. Untuk mu'annas, Mas. Untuk yang perempuan. Betina. Ya. Wah, apalagi. Wa kilahuma li tauqid. Dan keduanya itu untuk apa, Mas? Tauqid. Keduanya apa nih, Mas? Kilahuma. Ya, kila dan kilta itu untuk menegaskan. Karena keduanya-keduanya. Keduanya-keduanya. Dia hanya bisa bersambung dengan dhamir. Kalau mau di-irobkan sebagai mulhaq bil musanna. Tapi kalau kemudian ya diidhofahkan dengan isim, isim dhahir, maka dia apa? Muqaddarah. Ya. Maka di situ apa? Sebagai marfu'atun bi dhammatin muqaddarah 'ala al-alif. Ya, i'rabnya adalah isim mufrad bi harakatin muqaddarah 'ala al-alif. Ya, i'rabnya ini, Mas. Nih. Ini kalau misalnya di ini, anda hapus dulu. Ya. Jadi, ini kaitannya, ini, Mas. Antum hafalkan juga. I'rabnya, isim mufrad, al-ismul mufradi biharakatin muqaddaratin ala alif. Sama dengan ini. Tuf. Isim mufrad, maksudnya apa? Marfu'atun bidhommatin, muqaddaratin ala alif. Ini contohnya. Ya. Ya, ini. Ini, Mas, ini sama ini, Mas. Contoh. Al-ismul mufradu bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif sama dengan marfu'atun bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif. Nah. Kemudian walamma kanat kila, walamma kanat kila wa kilta, lamma kana lafdhuhuma mufradan wa ma'nahuma musanna. Qala an-nahwiyyun inna kila taba'an lima warada fi lughatil arabiyyati yajuzu fihima mura'atul lafzi fil ifradi wa mura'atul ma'na fit tasniyah fa yajuzu an taqula kila rajulaini qa'imun wa yajuzu an taqula kila rajulaini qa'imani wa yajuzu an taqula kilahuma qa'imun wa yajuzu an taqula kilahuma qa'imani wa min dhalika qalu sya'ir. Nah, ini tentang penggunaan musanna, Mas. Jadi ketika kila dan kila kilta, ya, lamma kana lafdhuhuma mufradan, ketika lafadznya itu keduanya itu mufrad. Mufrad itu apa, Mas? tunggal. Ya. Tunggal itu apa, Mas? Ditunggu sampai medal, tunggal. Atau kalau misalnya sekarang itu dalam kondisi dah malam, itu tunggalnya banyak, Mas. Ya. Medal. Ya. Kuate. Sak jerunge itep. Ya. Jadi kila dan kilta ini adalah dia mufrad. Makna huma musanna, tapi makna keduanya itu adalah musanna. Keduanya. Jadi ini apa? Keduanya. Ini maknanya keduanya. Tapi lafadznya dia mufrad. Maka orang-orang nahwu, ahli nahwu, inna kila taba'an lima warada fil lughat al-arabiyyah, ini mengikuti sebagai pengikutan dengan apa yang ada dalam bahasa Arab. Ya juzu fima mura'atul lafzi, boleh di dalamnya itu tentang apa? Mura'atul lafzi, ini dijaga tentang lafadznya. Fil ifrad, dalam hal ifrad, dalam hal ifrad. Wa mura'atul makna fit tasniyah, dan menjaga makna dari tasniyah. Fa yajuzu an taqula, dan boleh engkau mengatakan kila rajulaini qa'imun, kedua laki-laki itu berdiri. Ini satu. Ya. Ini satu. Yang kedua, kila rajulaini qa'imani. Apa perbedaannya, Mas? Qa'imani dan qa'imun. Ya. Wa yajuzu an taqula, dan keduanya dan boleh untuk mengatakan kilahuma qa'imun. Kilahuma qa'imun. Wa yajuzu an taqula kilahuma qa'imani. Wa min dhalika qawlu syair. Oleh karena itu di sini kila rajulaini qa'imani. Ini yang pertama. Yang pertama kila rajulaini qa'imun, kila rajulaini qa'imani, kemudian kilahuma qa'imun. Paham enggak di sini? Ya, kilahuma qa'iman. Syairnya adalah kilahuma hina jadda jaryu bainahuma qad aqla'a wa kila anfaihima rabbi. Jadi di sini tentang berkaitan dengan di sini, ya. Kaitannya dengan ini, kilahuma hina, keduanya ketika jaddal jaryu, jaddal bersungguh-sungguh, Mas, orang yang lari, bainahuma di antara keduanya. Ya. Jadi ketika disebutkan, ya, keduanya ketika bersungguh-sungguh jadal jaryu, bersungguh-sungguh dalam lari, bainama keduanya qad aqla'a, maka keduanya itu sudah, ya, aqla'a. Ya, Ya kalau misalnya maknanya sebenarnya banyak. Ya. Ya. Ada lafaz yang kilahuma hina jadal syair. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan tentang kila, ini adalah sebenarnya kila itu isim maksur. Ya. Lafadznya mufrad tapi maknanya musanna. Ya. Nah. Itu seperti ini, Mas. Nah, penjelasan dari ini, ya. Jadi, ilahuma hina jaddal jaryu bainahuma, keduanya ketika mereka jaddal jar atau jadda jaryu sungguh-sungguh berjalan, ya kalau jaryu di sini cepat Mas, lari. Bainahuma di antara keduanya qad aqla'a, ya mereka itu sudah keduanya ya aqla'a, yaitu ya artinya di situ kalau misalnya dikatakan kata akla'a sudah lepas. Lari benar-benar itu mereka juga sudah lepas. Ya. Sudah lepas landas itu. Wa qila anfaihima rabbi. Ya. Keduanya anfaihima. Ya. Kalau bisa dikatakan anfaihima itu dari diambil dari anf kemudian jadi anfaihima rabbi rabbi bukan rabbi rabbi, ya ini dijelaskan di hadal bait qalahu ya farsdaq kama fi asril arabiyyah. Farasdaq. Nah. Jadi makna di sini penjelasannya ya. Ketika disebutkan di hina jaddal jaryu bainahuma, ketika dia itu sedang berkompetisi Mas, ya maksudnya itu sedang berkompetisi, makanya kalau misalnya kaitannya dengan seperti itu dia lagi berkompetisi jaddal jaryu ilahuma hina jaddal jaryu bainahuma, ya. Ya. Sehingga kata-kata di sini kilahuma ai ya, keduanya hina jadul jaryu ini musabaqah qad aqla'a ya waqafa mereka itu berhenti waqila anfaihima rabbi yakni ya muntafakh Li'annahu ma'ashiddatil jari tantafikh manakhir farsaini syahid. Jadi, kalau sebutannya di sini tentang apa? Ya. Wa qila anfaihima rabi. Wa lam yaqul rabiyan. Ya. Ini kaitannya dengan penjelasan. Ya. Ini ada di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam surat Kahfi, Mas. Ajib. Di surat Kahfi. Jadi ilahuma keduanya hina jaddal jaryu, yakni ketika berpacu, ketika kompetisi, ya. Qad aqla'a. Jadi waqifa, mereka berdiri ketika mau berdiri, Mas, berdiri. Ayo berdiri. Ini, Mas. Si ada dua ini, Mas. Atau, Mas. Selesaikan, Mas. Nah. Jadi qad aqla'a maksudnya di sini waqafa, berdiri. Dua-duanya berdiri. Pas mau kompetisi, dua-duanya berdiri. Jadi mereka berdiri setelah itu, ya. Itu maksudnya qila anfaihima, kedua anfaihima, kedua hidungnya. Ya, itu adalah bengkak, Mas. Muntafakh. Bengkak. Kenapa? Ketika lari kencang itu, Mas. Ya. Lari kencang itu baik manusia maupun kuda, hidungnya mesti megar, Mas. Soalnya loh. Hidungnya megar. Jadi, kalau ini kaitannya dengan kuda, maka hidungnya itu sudah megar, Mas. Sudah bengkak. Saking didir-didir. Nah, kita ngos-ngosan. Nah, sehingga ya. Di sini tidak menyebutkan Rabi di sini Rabiyani. Anfaihima Rabiyani. Harusnya Rabiyani. Tapi tidak disebutkan di situ. Ya, Rabi, walam yakul Rabiyani. Nah, sehingga di sini mengatakan apa? Dalam bait itu muraatul makna wa muraatul lafzi. Muraatul lafna makna wa muraatul lafzi. Maksudnya apa di sini? Tentang kilahima jaddal jaryu bainahuma huma semua. Kilahuma huma. Qad aqla'a. Aqla'a. Dua. Wa kila keduanya anfaihima, ya, hidung keduanya, ya, Rabbi, ini harusnya Rabiyani, tapi tidak disebutkan Rabiyani, tapi Rabbi, ya, intafakh atau muntafakh, bengkak, Mas. Hidungnya keduanya adalah bengkak, ya. Ya. Ini adalah bagian dari bait yang penjelasannya insyaallah di fawaidnya muhimah kita lanjutkan insyaallah ini besok insyaallah besok malam. Nah, naktafi bihadil qudrah, sudah satu jam. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita mudah untuk memahaminya. Wah, semoga ini juga menjadi tabungan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.